Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atammani akmalani ala al-mabu'athi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhihi al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Permisal budiman yang dirahmati oleh Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid. Karena tidak ada yang bisa menuntunnya. Karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hal tasma'un nida'a bis-salat? Apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adzan tersebut. Dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal man sarrahu ay yalqallaha qadan musliman falyuhaffid ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syar'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda wala annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wala taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wama min rajulin yatatahharu fa yuhsinu adh-dhuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa qataballahu lahu min kulli khutwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuddu 'anhu biha sayyi'ah wallahi wa laqad ra'aytuna wama yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ولقد كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, hendaknya dia menjaga salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat lima waktu, salat berjamaah lima waktu, termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti salatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka salat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang seperti ini. Tetapi kalau dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Allah akan mengampuninya. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga salat lima waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan salat berjamaah. Ghaib. Tidak hadir dalam salat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik. Yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulaini. Walaqad kana rajulu yu'tabih wa yuhada baina rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih di kandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah. Kita tidak, la yulqil habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana Anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum, diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik. Urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Orang akan senantiasa bisa istiqamah. Hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin baik. Kuat. Akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal. Kalau orang itu menjaga sholat lima waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.